yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah pahamkan dia dalam agamanya. Di antara jalan untuk memahami agama adalah thalabul ilm, duduk di majlis ilm. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita membaca kitab tauhid. Kita masih pada bab yang ke-40, bab yang menjelaskan firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat ke-83, bab qaulillahi Ta'ala ya'rifuna ni'matallah summa yungkirunaha wa aksaruhumul kafirun, yang artinya kurang lebih mereka telah mengetahui nikmat Allah kemudian mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang kafir. Pada pertemuan yang sebelumnya, kita telah menyebutkan beberapa permasalahan. Permasalahan terakhir apa ya? Masa yang ingat? Naam. Semua nikmat dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Semua nikmat ialah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada yang Allah jadikan sebab, yang Allah menjadikan sebab memberikan nikmat pada hambanya. Maka syariat mengajarkan kepada kita untuk berterima kasih kepada yang Allah jadikan sebagai sebab datangnya nikmat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innama ana qasim wallahu yu'ti. Sesungguhnya aku hanyalah yang membagi dan Allah lah yang memberi. Maka hendaknya seorang hamba ketika Allah menjadikan dirinya sebagai sebab, Allah memberikan nikmat kepada hambanya, maka hendaknya menyadari dirinya membagi saja, membagi saja. Allah yang memberinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man la yaskurun nas la yaskurullah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia dijadikan oleh Allah sebagai sebab datangnya nikmat, nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada hamba Allah yang telah Allah jadikan sebagai sebab. Ini syariat. Dan kita juga diperintah untuk membalas yang setimpalnya. Dalam hadis yang lain riwayat Abu Dawud yang disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, wa man sana ilaikum ma'rufan wa kafi'uhu fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumu. Barang siapa ada barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, ya, siapa saja, bukan barang siapa, siapa saja yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah yang setimpal kebaikannya itu. Dan jika kamu tidak bisa menemukan untuk membalas yang setimpal, doakan kebaikan sampai kamu melihat sudah membalas yang setimpal dengannya. Ini kita tidak boleh menyandarkan nikmat Allah kepada makhluk, tapi ketika nikmat Allah datangnya sebab makhluk Allah, maka kita diperintah untuk bersyukur padanya, yaitu berterima kasih sebagai bentuk syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah berikutnya, makna syukur sekarang. Syukur, kalimat atau kata yang sering kita ucapkan, tapi kadang-kadang kalau didefinisikan sulit juga. Apa itu syukur? Hah? Nah. Apa itu syukur? Nah, makna syukur jelaskan oleh para ulama, ya, tidak lepas dari tiga hal. Pertama, ma'rifatun nikmah, mengetahui nikmat. Summa qabulun nikmah, kemudian menerima nikmat. Yang ketiga, summa sana'u biha, memujinya. Nah, ini jadi syukur tidak lepas dari dia mengetahui nikmat. Tapi tidak mesti orang sudah mengetahui nikmat dia bersyukur, seperti dalam bab ini, ya'rifuna nikmatallah summa yungkirunaha. Dia telah mengetahui nikmat Allah kemudian mengingkari, yaitu tidak bersyukur. Maka harus menerimanya dan memujinya. Dan sebagian ulama menjelaskan yang dimaksud ma'rifatul nikmah yang itu akan membawa kepada syukur, ma'rifatun nikmah multaziman li ma'rifatin mun'im. Wa ma'rifatuhu yaltazimu mahabbatahu. Wa mahabbatuhu yaltazimu syukrahu. Mengetahui nikmat mengharuskan mengetahui yang memberi nikmat. Kalau orang ingin bersyukur, di samping dia mengetahui itu nikmat, juga mengetahui yang memberi nikmat. Kalau orang tidak mengetahui yang memberi nikmat, tidak mungkin bisa bersyukur. Dan mengetahui yang memberi nikmat mengharuskan mencintainya. Mencintai yang beri nikmat dan mencintai yang beri nikmat melazimkan dia bersyukur kepadanya. Nah, ini setelah mengetahui nikmat, mengetahui siapa yang beri nikmat, lalu mencintai yang beri nikmat, maka akan bersyukur kepadanya. Nah, ini maka tidak mungkin orang bersyukur kalau tidak mengetahui nikmat. Dan orang juga belum syukur kalau belum mengetahui siapa yang beri nikmat. Dan orang juga tidak bersyukur kalau tidak mencintai yang beri nikmat. Nah, ini ya Ikhwan. Ya Banda. Nah. Dalam masalah atau kedudukan syukur sekarang, kedudukan syukur, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, al-imanu nisfan, nisfu as-sabr wa nisfu as-syukur. Awkama qala, atau nisfu sabrin wa nisfu syukrin. Iman itu dua bagian, setengah sabar, setengah syukur. Jadi iman itu terkumpul padanya sabar dan syukur. Idza tulya sabara wa idza utiya syakara. Kalau diuji sabar, kalau diberi syukur. Karena manusia dalam hidupnya tidak lepas dari dua hal. Terkadang nikmat, terkadang apa? Terkadang nikmat, terkadang nikmah, pakai kof. Kalau nikmah pakai ain, ini kenikmatan, kesenangan, manfaat, kelapangan. Kalau nikmah, ini lawannya, kesempitan, kesengsaraan. Nah, ini manusia tidak lepas dari itu, hidup itu pasti itu ya, tidak lepas dari itu. Ima senang, ima sedih, ya enggak? Ima lapang, ima sempit, ya enggak? Ima enak, ima tidak enak, ya Banda. Ima terkadang sehat, terkadang sakit, ya Banda. Nah, maka dua ini antara sabar dan syukur. Maka lebih afdal mana, sabar dan syukur? Jadi pembahasan para ulama. Miskin sabar, kaya syukur, afdal mana? Ini pembahasan para ulama. Bukan di sini tempatnya. Nanti enggak selesai-selesai masalahnya. Cuma ini. Dalam masalah musibah, sabar dan syukur lebih afdal syukur. khusus dalam masalah musibah. Ya. Dalam masalah musibah ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang haram, bukan tingkatan namanya. Haram kok tingkatan? Yaitu keluh kesah. Ya. Ini haram ketika menghadapi musibah. Idab tulia sahito. Ini haram. Yang wajib as-sabr. Ini wajib. Ketika dapat musibah, ini wajib. Yang mustahab ar-ridho. Ridho terhadap musibah. Ya. Dan ini tingkatnya di atas sabar. Kalau sabar kadang-kadang masih yang enggak ridho, tapi menahan diri. Enggak marah, enggak keluh kesah, diem, tapi rasa berat. Ini sabar. Kalau ridho sudah lapang menghadapi musibah. Itu lebih tinggi daripada sabar. Dan yang lebih tinggi lagi syukur. Kapan musibah bisa syukur? Kapan? Ketika musibah sudah dianggap nikmat. Musibah dianggap nikmat. Bisa ya? Ya bagi orang yang beriman. Bahkan sebagian salaf ada yang mengatakan, ya, Yusuf Sufyan As-Sauri disebutkan dalam kitab Siyar, laisa bifaqihin man lam ya'udda al-bala nikmatan warroha musibatan. Allahu Akbar. Nah ini kata beliau, belum sampai tingkatan faqih, kata beliau, orang yang belum ada ya'udu, apa maknanya, menggolongkan, ya, menggolongkan ujian itu jadi nikmat. Kelapangan musibah. Nah itu. Nah, ini kata beliau. Kalau orang bisa ujian lalu dianggap nikmat, ini bisa syukur. Bisa ya. Contohkan ya. Contoh ini. Fulan mau safar ke Jakarta. Sudah beli tiket. Tiketnya jam 2 siang. Dia berangkat sudah persiapan jam 11. Ya. Contoh saja. Qadarullah macet jalan. Habis hujan deras banjir. Lewat mana saja enggak ada jalan sudah. Macet lagi. Depan mobil, belakang mobil, mau kemana ini? Oh sudah gelisah ini. Wah, gimana ini? Wah, hitung itu. Wah, mas tinggal 5 setengah jam lagi ini. Gimana ini? Itu musibah enggak? Hah? Musibah. Sudah ada John. Subinya ngebut sampai bandara. Penumpang pesawat pulang sudah apa? Masuk di pesawat semuanya. Pesawat akan apa namanya? Nah, take off. Dia. Dah. Marah sama siapa enggak bisa sudah. Terbang pesawatnya. Dia masih sedih. Ada berita pesawat pulang jatuh. Alhamdulillah. Nikmat enggak? Nikmat enggak? Nikmat enggak? Ternyata pesawat tadi jatuh. Mati semua yang selamat dia. Nikmat enggak? Alhamdulillah. Ada banjir, saya terlambat. Coba kalau lancar jalannya. Alhamdulillah. Ini jelas bisa syukur. Tapi sekarang musibah dia bisa syukur. Ah, ini keutamaan. Kalau itu jelas sudah memang. Tapi sudah marah duluan ya syukurnya enggak tahu kan begitu. Nah, ini. Ini ya cuman. Ini tingkatan syukur dalam musibah. Ketika dia telah melihat bahwasannya itu nikmat. Maka di sini diambil faedah. Terkadang bagi seseorang itu musibah. Tapi bagi yang lain itu nikmat. Ya. Terkadang sesuatu bagi orang itu kesempitan. Tapi bagi yang lain adalah kelapangan. Sama permasalahannya. Jadi banyak perkataan salaf. Ya, enam. Berkata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, kata beliau, ubtulina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bid-dharra fasabarna summa ubtulina bis-sarra ba'dahu falam tasbir. Dulu kami diuji bersama Rasul kesempitan, kami bisa sabar. Kemudian diuji ke lapangan setelahnya malah enggak bisa sabar. Nah ini. Dari sini juga diambil faedah, terkadang nikmat malah jadi ujian. Ujian malah jadi nikmat. Ini penting ya. Nah, ini pentingnya iman. Syukur ada tiga. Syukur ada tiga. Pertama, syukur bil qalb. Syukur dengan hati. Yaitu mengetahui dalam hatinya, mengilmui dalam hatinya nikmat Allah dan mengetahui Allah yang memberi nikmat, Allah Al-Mun'im. Dan menetapkannya dalam hatinya bahwasanya Allah lah yang beri nikmat. Ini syukur dengan hati. Yang kedua, asyukru bil lisan. Syukur dengan lisan. Yaitu tahadus biha zahiran, yaitu menceritakan nikmat Allah secara zahir dengan lisannya. Ini juga syukur. Seperti mengatakan alhamdulillah najahtu fil ikhtibar umpamanya, alhamdulillah saya lulus ujiannya umpamanya, mengucapkan syukur dengan lisannya. Yang ketiga, asyukru bil jawarih. Syukur dengan anggota badan. Yaitu sarfun nikmatillah fi maradihi wal isti'anah biha ala dzalik, yaitu menggunakan nikmat Allah di jalan yang Allah ridhoi, atau menggunakan nikmat Allah untuk beribadah kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini syukur. Maka belum dikatakan syukur, harus terkumpul tiga hal ini kata para ulama. Ya, enggak cukup hanya hatinya mengakui itu nikmat dari Allah, mengetahui dan mengakui itu nikmat Allah, enggak cukup. Harus dibuka dengan lisannya. Ya, ini akan jadi pembahasan yang di bab ini. Kadang-kadang kufur nikmat. Dan juga dengan anggota badannya, yaitu digunakan jalan Allah. Maka banyak perkataan dari salaf. Ya. Di antara perkataan Abu Hazim, kullu nikmatin la tuqarribu minallah wa hiya baliyah. Setiap nikmat yang kamu tidak mendekatkan diri pada Allah, ya, nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri pada Allah, maka adalah baliyah, bencana. Nah, di sini akan dipahami. Ini terkadang mungkin kesempitan bagi penuntut ilmu, tapi malah nikmat. Dia enggak punya uang. Tentunya kalau enggak punya uang kan enggak mikir jajan ya. Ya enggak? Enggak mikir jajan. Kalau enggak punya uang kok. Dia sibuk di masjid, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, murojaah, mencukupkan makan apa yang ada di dapur. Sudah. Sepintas dia itu diuji, nggak punya uang. Tapi yang uangnya banyak, baru baca satu ayat, pikirannya oh nanti mau beli ke maksop. Tutup bukan itu maksopnya, bukan enggak. Pikirannya namanya maksop terus, maksop sana, sini, sini, sini, sini. Akhirnya enggak fokus menghafalnya. Yang uangnya banyak malah enggak berhasil. Jadi apa? Musibah. Ya enggak? Yang enggak punya uang berhasil. Berarti ini nikmat. Yang bajunya dua enggak sibuk mikiri baju, cuma dua sudah. Kotor cuci pakai yang satunya. Satunya sudah enggak mikir. Kok yang bajunya banyak mikir, nah, besok mau baju yang mana ya? Besok yang mana ya? Besok yang mana? Sepintas dia dorok sempit, tapi ternyata kenikmatan. Apalagi dia malah sudah merasa nikmat. Alhamdulillah, saya ini enggak banyak uang, jadi bisa fokus. Seperti Abu Hurairah. dia bercerita kalau orang Ansar sibuk bertani, orang Muhajirin dagang. Saya bertani enggak punya kebun, berdagang juga enggak punya barang dagangan. Beliau sibuk bersama Rasul menghafal hadis, dan beliau yang bisa melakukan hadis banyak. Ain, orang lebih maknanya. Beliau miskin, al-sufah, bahkan sempat kelaparan, tertidur, menyam, disangka orang, sampai ada yang injak kenam. Tapi dengan kemiskinannya beliau, Allah beri kenikmatan, dimudahkan menghafal hadis, banyak hadisnya. Ini ya ikhwan, ya ini amalan nikmat. Enam. Bukan kita, bukan berarti kita menolak nikmat, tidak. Tapi terkadang kadang-kadang kelapangan malah menghalangi nikmat yang lebih besar. Nah ini. Kesempitan dunia kadang-kadang malah menyebab mendapatkan nikmat akhirah. Enam. Ini penting. Terkadang orang diberi nikmat dunia begitu luasnya, tapi terhalang mendapat nikmat akhirah. Terkadang seorang disempitkan nikmat dunia, dan dia diberi peluang untuk mendapat nikmat akhirah. Maka hendaknya nikmat apa saja digunakan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata Mukhallid bin Husain, as-syukru tarkul ma'asi. Syukur itu adalah meninggalkan maksiat. Ini disebutkan dalam kitab As-Syukur Ibn Abi Dunya. Ini juga disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya Uddatul Sabirin. Ini ya ikhwan. Dan dalam masalah nikmat, saya ini sekarang. Kan dalam masalah nikmat, syukur lawannya kufur. Syukur lawannya kufur. Biasanya kufur lawannya iman. Kufur lawannya iman. Tapi dalam nikmat, syukur lawannya kufur. Jadi kalau syukur nikmat, lawannya dari kufur nikmat. Maka bab ini yang akan kita baca insyaallah adalah berkaitan orang yang telah mengetahui nikmat Allah kemudian kufur nikmat, tidak syukur. Ini pembahasannya insyaallah. Summa yungkirunaha, kemudian mengingkari, yaitu kemudian mengkufuri nikmat. Kalau kufur nikmat lawan syukur nikmat. Tadi syukur ada tiga, syukur di hati, syukur dengan lisan, syukur dengan anggota badan. Begitu juga kufur. Sekarang kufur, kufur nikmat sekarang. Kufur nikmat juga ada tiga. Udah azan. Yang pertama, dengan terpaksa sekali. Masa tiap pertemuan bikin penasaran ya? Yang pertama, kufur nikmat dengan hati, yaitu seorang meyakini bahwa nikmat dari selain Allah datangnya, dari makhluk, meyakini nikmat itu dari makhluk datangnya. Makhluklah yang mewujudkan nikmat, makhluk itu yang beri nikmat. Seperti orang mengatakan umpamanya, saya ini dilapangkan rezekinya setelah datang ke Gunung Fulan umpamanya, atau ke kuburan Fulan, atau ke gua Fulan, dan yang lainnya, atau ke Fulan, lalu meyakini bahwasanya dialah yang memberikan rezeki, melariskan tokonya, memudahkan naik pangkatnya, dan yang lainnya. Dia meyakini nikmat yang dia peroleh dari selain Allah dalam hatinya. Ini kufur akbar. Naam. Ada sebagian orang seperti itu. Yang kedua, kufur nikmat dengan lisan, yaitu menyandarkan nikmat Allah kepada selain Allah. Seperti yang dilakukan oleh Korun. Allah beri nikmat yang luas kepada Korun, ternyata Korun kufur nikmat. Dia menyandarkan nikmatnya kepada keahlian dirinya, keilmuan yang dia miliki, mengatakan sungguhnya aku diberi ini adalah berkat ilmuku, kepandianku, keuletanku. Nah ini kufur dengan lisan. Ketika menyandarkan nikmatnya, nikmat Allah dengan lisannya kepada selain Allah. Ya, ini yang akan dibahas dalam bab ini insya Allah nanti. Dalil-dalilnya. Kalau sekedar lisan saja, hatinya tetap menyandarkan kepada Allah, nikmatnya meyakini dari Allah, ini tidak sampai kufur akbar, tapi kufur ashor, tidak mengeluarkan dari Islam. Tapi kalau sampai juga dalam hatinya, maka kufur akbar. Yang ketiga, kufur nikmat dengan anggota badan, jawarih, yaitu menggunakan nikmat Allah di perkara maksiat kepada Allah, fi maksiatillah. Ini termasuk kufur. Nah ini tidak sedikit manusia lisannya mengatakan alhamdulillah Allah beri rizki, Allah beri kelapangan hidup, Allah beri kemudahan rizki, tapi dalam prakteknya amaliannya kufur nikmat, yaitu digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kisah, mau kasih kisah. Kisah walaupun setengah jam enggak apa ya. Biasanya kalau kisah senang. Kisah Khalifah Umar Ibnu Abdul Aziz Ini kisah disebutkan dalam beberapa kitab, seperti di kitab Majmu' Fatawa. Ya. Ketika beliau meninggal, belum meninggal, sakit, dengan sakitnya meninggal, beliau jadi khalifah hanya 3 tahun. Bahkan didahului meninggal anaknya yang salih, yang sering beri nasihat pada abahnya, Tun Malik. Ini beliau punya anak namanya Malik yang saleh sekali, sering menasihati bapaknya. Nah, ngasih masukan dalam kekhalifahannya. Qadarullah meninggal lebih dulu, masih muda. Yang diuji oleh Allah. Ya, orang saleh malah meninggal duluan. Punya anak saleh yang sering membantu orang tuanya untuk di jalan Allah, meninggal duluan. Selang berapa bulan sakitlah Umar, Khalifah Umar. Ketika sakit menjelang meninggal, orang kepercayaannya mengatakan pada Khalifah, ya Amirul Mukminin, anak-anak Anda atau anak-anak engkau atau anak pasa Khalifah gimana? Menunggu di depan pintu. Ini jumlahnya anaknya lebih dari 10. Masih kecil-kecil. 10 masih kecil. Kecil. Kehafid kebalah mungkin kecilnya. Belum balik. Tapi belum balik kan? Sudah. Kecil-kecil. Diceritakan di situ. Kata di bawah silakan masuk. Masuk. Nah, kumpul anaknya di depan orang tuanya. Anaknya masih nasihat. Ya anakku, kalau kalian jadi orang-orang salih, Allah yang akan mencukupi kalian. Kalau kalian jadi orang-orang yang gak soleh, saya gak mau menjadi sebab tidak solehnya kalian. Insya Allah ini perkataan Mas. Ya. Kalau kalian jadi orang soleh, Allah yang akan mencukupi. Nah, diceritakan di situ. Beliau khalifah meninggalkan harta cuma sekian belas dirham atau dinar. Khalifah loh. Naam. Anaknya banyak. Naam. Tapi dikisahkan di situ, di antara anaknya Umar ada yang bisa menyumbangkan untanya 100 unta di jalan Allah. Masalah ini. Ya. Betul apa yang dikatakan oleh Umar. Betul. Kalau kalian orang soleh, Allah yang mencukupi kalian. Lalu saya bisa menceritakan lagi. Ada khalifah yang lain yang meninggalkan harta melimpah ruah untuk anaknya. Banyak. Ternyata anaknya jadi pengemis. Apa yang bisa diambil faedah? Apa? Apa? Hah? Nah. Bahwasannya manusia itu adalah di tangan Allah. Bukan di tangan orang tuanya. Ini penting. Nikmat dari Allah. Ini ya ikhwan. Maka hendaknya ketika mendapat nikmat, maka itu yakini itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sandarkan kepada Allah. Alhamdulillah, nikmat minallah, Allah yang memberi. Apabila itu lewat sebab hamba Allah yang lain, ya kita terima kasih, jazakallah khair. Tapi tetap itulah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan disalahkan kepada manusia. Enam. Sebagai bentuk syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Tinggal masalah hubungan bab dengan kitab tauhid. Tapi waktunya insya Allah pada pertanyaan yang lain. Sambil kita masuk pada membaca kitabnya insya Allah. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka li Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.